Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi'ula a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. إخواني في الدين أعزكم الله في أول سورة إني الله bersumpah dengan الفجر بارك الله بكم. Fajar bertanda bahwa kita akan memasuki lembaran baru dari lembaran-lembaran kehidupan kita, barakallahu fikum. Karena lembaran ini akan senantiasa kita isi dan kita mulai dari fajar, barakallahu fikum. Dengan munculnya fajar berarti lembaran baru 1x24 jam. Dan kita tutup juga sampai fajar. Barakallahu fikum. Oleh karena itu sangat disarankan kita untuk terjaga di waktu-waktu ini, waktu-waktu sahur sebelum fajar. Sebelum fajar muncul, semestinya kita sudah terjaga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat witir. Ini yang semestinya terjadi dan kita lakukan untuk kita menutup lembaran kehidupan kita setiap harinya dengan istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Dan di waktu sahur mereka banyak-banyak beristighfar. Karena 1x24 jam kita lewati kehidupan kita, barakallahu fikum, tentu ada salah, ada dosa, ada maksiat yang kita lakukan, sadar atau tidak sadar, itu dalam catatan amalan kita. Maka hendaknya kita menutup lembaran kehidupan kita ini dengan istighfar, sehingga yang salah, keliru, dosa, maksiat dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kebaikan kita yang senantiasa akan kita dapatkan biidznillah. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar. Masyaallah. Kita mengakhiri kehidupan kita perharinya dengan barakallahu fikum zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa. Demikian juga kita mengawali kehidupan kita dengan zikir dan doa. Kita mengakhiri kehidupan kita perharinya dengan tauhid. Dan kita juga memulai kehidupan kita perharinya dengan tauhid. Tidakkah antum membaca di salat witir, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad? di rakaat terakhirnya, dan ini merupakan ketauhidan. Barakallahu fikum. Ketauhidan. Kemudian dengan munculnya waktu fajar, masuk kita ke lembaran baru kehidupan kita. Dikumandangkanlah azan dan kita pun melakukan sholat dua rakaat. Juga di rakaat pertama kita membaca Qul huwallahu qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Ini juga tauhid. Jadi kita memulai kehidupan kita dengan tauhid dan kita akhiri kehidupan kita dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan al-wala wal bara. Barakallahu fikum. Di dua surah ini, Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad. Maka waktu fajar ini jangan pernah kita sia-siakan. Waktu yang makbul doa. Barakallahu fikum. Doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Keberkahan ada pada waktu ini. Silakan bangun, barakallahu fikum, di waktu sahur. Sebelum fajar muncul, silakan banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta khairaid dunya wal akhirah. Betapa banyak dan terlalu banyak yang kita butuhkan, yang semuanya kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik pengatur segala sesuatunya. Baik. Berdoa dan terus berdoa. Banyak sekali yang perlu kita doakan. Kita butuh mendoakan diri kita sendiri. Kita butuh mendoakan orang tua kita. Baik. Kita butuh mendoakan anak-anak kita. Kita butuh mendoakan istri kita. Barakallahu fikum. Kerabat kita. Kalau kita sebagai seorang guru, kita butuh mendoakan murid-murid kita. Baik. Mendoakan murid-murid adalah bagian dari doa kita. Demikian juga ketika kita murid, mendoakan guru-guru kita agar supaya mereka adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak yang kita butuhkan. Sekali lagi, semuanya kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu fajar ini, sebelum fajar maksudnya, tapi waktu yang paling bagus untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah aja. Memohon sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, keberkahan ada pada waktu ini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, wal fajr, demi fajar. Baik. Walayalin asyrin, dan malam-malam 10 hari. Para ulama kita mengatakan dimaksud itu adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Barakallahu fikum. 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu amal pun yang lebih dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan lebih dari hari-hari yang 10 ini. Tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di suatu waktu yang lebih Allah cintai dari 10 hari ini. Kata para sahabat, walal jihadu fi sabilillah, dan tidak jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Kata walal jihadu fi sabilillah. Di 10 hari ini amalan saleh dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, illa rajulun, kecuali seseorang, taib, kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' bidzalika min syai', kecuali orang yang keluar dirinya dia bawa beserta harta-hartanya untuk jihad fisabilillah dan tidak ada sedikit pun yang kembali. Tidak dirinya dan tidak pula hartanya. Barakallahu fikum. Betul, begitu istimewanya 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Cuman barakallahu fikum, orang menganggapnya biasa-biasa saja. sehingga hari-hari yang utama ini terlewatkan tanpa ada perubahan perilaku. Barakallahu fikum. Tanpa ada perubahan perilaku, tanpa ada sesuatu yang istimewa di hari-hari itu. Berjalan sama seperti biasa. Padahal semestinya di 10 hari ini orang-orang betul-betul memanfaatkannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ketaatan. Barakallahu fikum, dengan istighfar, taubat, doa. Barakallahu fikum. Qiraatul Quran, birrul walidain, sedekah dan segala sesuatunya dari kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Baik. Tapi kebanyakan orang tidak mengetahui keutamaannya sehingga hari ini sama seperti hari-hari biasa. Subhanallah. Padahal hari ini adalah hari-hari istimewa. Puasa juga termasuk amalan yang paling bagus untuk dilakukan di hari-hari ini. Baik. Terkhusus hari Arafah di tanggal 9-nya. Banyak kebaikan luar biasa. Allah bersumpah dengan hari-hari ini, walayalin ashrin, ya tentunya orang-orang yang muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah yang bersungguh-sungguh. Dialah yang betul-betul memanfaatkan hari-hari itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istimewa hari-hari itu. Dalam perlakuannya. Tidak seperti hari-hari yang lainnya. Dalam artian kalau hari-hari biasa mungkin dia tetap banyak melakukan kebaikan, tapi di 10 hari itu dia melipat gandakan kebaikannya. Walayalin ashri wasyafi wal watr. Wasyafa, syafa itu adalah yang genap, wal watr adalah yang ganjil. Semua yang genap dan semua yang ganjil Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Ewailat, di sana ada banyak penafsiran para ulama yang dimaksudkan syafa dan watr ini. Di ayat ini labas di sini kan tidak ditetapkan 10 hari itu atau 10 malam-malam itu. Barakallahu fikum. Jadi semua yang bilangannya 10 ya masuk ke dalamnya. Barakallahu fikum. Kita tidak ragukan barakallahu fikum tentang keutamaan 10 hari di terakhir bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan 10 hari itu dibanding 20 hari sebelumnya. Barakallahu fikum. Demikian juga Muharram barakallahu fikum. Labas, jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Walayalin ashri wasyafi wal watar wal layli idha yasr. Dan demi malam dengan gelapnya ketika menutupi segala sesuatunya. Barakallahu fikum, yang dengannya orang akan kembali ke peraduannya, kembali untuk istirahat. Dan memanfaatkan waktu untuk istirahat. Dan istirahat yang paling bagus ya di malam hari itu. Karena Allah telah mengatakan waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Malam untuk istirahat, memulihkan tenaga untuk beraktivitas, ulang di siang hari. Baik. Dan tetap memanfaatkan sebagian dari malam-malam itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail. Barakallahu bikum ad-du'a, qira'atul Qur'an. Baik, mutala'atul kutub. Membaca kitab yang bermanfaat. Mudarasah, la ba'sa bih. Tidak mengapa. Kita memanfaatkan sebagian malam ini untuk kebaikan akhirat kita. Wallahul musta'an. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Tidakkah pada yang demikian itu, yakni Allah bersumpah dengan berbagai macam, wal fajr wal layalin ashri wasyafi wal watri wal lail idza yasr. Tidakkah cukup ini semuanya? Jadi pelajaran bagi orang-orang yang memiliki sari pikiran, yang memiliki akal sehat. Betapa istimewanya waktu-waktu ini, barakallahu fikum. Betapa istimewanya waktu-waktu ini. Baik. Kita memanfaatkan waktu-waktu luang, waktu senggang, dalam kondisi tubuh bugar segar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinu yusrun, ad-dinu yusrun, ad-dinu yusrun wa la yushadd ad-din ahadun illa ghalaba." Agama ini sangatlah mudah, diulang beberapa kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan ada seorang pun yang berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan semuanya kecuali dia yang terkalahkan. Dia akan capek, dia akan lelah. Barakallahu bikum. Jadi lakukan apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi kita seger, dalam kondisi kita bugar melakukannya. Sedikit memaksa diri untuk melatih agar supaya terbiasa tidaklah mengapa. Yang jelas tidak sampai pada tahap atau kondisi menyiksa diri. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid dan mendapati ada tali yang diikat antara tiang dengan tiang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadzal habl?" Untuk apa tali ini? Qalu li Zainab ya Rasulullah. Tali itu untuk Zainab. Baik. Ila sallat wa ta'ibat ta'allaqat bih. Zainab senantiasa salat di situ sampai dia lelah. Kalau sudah dia lelah, dia sedikit bersandar atau bergantung pada tali itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huluh li yusalli ahdukum nashatahu." Lepas ini tali, dan hendaknya setiap orang kalian melakukan salat sesuai dengan kemampuannya. Barakallahu bik. Lah kita ini yang malas, barakallahu bikum. Terlalu sedikit yang kita lakukan padahal kita mampu lebih. Barakallahu bikum. Padahal kita mampu lebih. La haula wala quwata illa billah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza na'sa ahadukum falyarqud." Kalau seorang di antara kalian sholat kemudian dia diserang oleh kantuk yang sangat hebat, maka silakan tidur. Barakallahu fikum. Fala'allahu yadhhabu yadahu fayasubba nafsah. Boleh jadi dia senantiasa berdoa dan berdoa dalam kondisi kantuk yang amat sangat, dia akhirnya hanya mencela dan memaki dirinya sendiri. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Tidak ada lagi konsentrasi dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saddidu wa qaribu wasta'inu bil ghadwati war rawha wa syai'in min ad-dulja." Al-qasda tablughu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manfaatkan waktu-waktu yang kita bisa luang di pagi hari. Barakallahu fikum. Di sore hari atau di malam hari. Al-qasda tablughu, silakan tetap terus berjalan dan terus berjalan di atas al-haq ini. Insyaallah kalian akan tetap sampai pada tujuan. Barakallahu fiik. Hal fi dzalika qasamul ladzi hijr. Tidakkah itu semua pelajaran bagi orang-orang yang memiliki sarif pikiran, memiliki akal? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah memperlakukan kaum 'ad? Baik. Kaum 'ad. Irama dzatil 'imad. Barakallahu fikum. Kaum 'Ad yang berasal dari kabilah Iram, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dzatil 'imad, yang memiliki kekuatan, barakallahu fikum, postur tubuh yang sangat kuat kekar. Yang seperti mereka inilah yang mengatakan man asyaddu minna quwwah, sampai sedemikian hebatnya kekuatan mereka, mereka menantang siapapun dan menganggap bahwa tidak ada yang lebih kuat dari mereka. Subhanallah. Irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, dan memang tidak ada yang dicipta seperti mereka. Barakallahu fikum. Begitu hebatnya mereka dalam kekuatan bentuk fisik yang luar biasa. Besar, kuat. Allah lebihkan dan istimewakan mereka dari sisi ini, tapi mereka tidak mensyukurinya. Allati lam yukhlaq mithluha bil bilad. Ni kaum 'Ad. Berikutnya kaum Tsamud. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa Tsamud alladziina jaabu as-sakhra bil waad. Kaum Tsamud yang mengambil batu, memahat, kemudian mereka membuat dari batu itu rumah-rumah mereka. Mereka mengambil batu di lembah-lembah, mereka pahat sedemikian rupa, kemudian mereka membangun rumah mereka dengan megahnya. Subhanallah. Wa fir'auna dil autad, demikian juga Fir'aun yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pasukan perang yang tangguh, terlatih. yang mereka semuanya ini kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun, alladzina taghaw fil bilad, mereka inilah yang melakukan tagha, pelampauan batas di atas muka bumi ini. Melampaui batasan mereka sebagai hamba-hamba yang semestinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tagha itu artinya apa? Melimpah, luber. Kalau ada sesuatu wadah, dia melampaui wadahnya. Barakallahu fiik. Tagal ma, kalau air itu naik, meluber sampai masuk ke daratan. Namanya tagal ma, inna lamma tagal ma, wa hamalnakum fil jariyah. Melampaui batas. Mereka-mereka ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka semestinya rendah hati, tunduk patuh akan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang semestinya. Tapi ketika mereka melampaui batas ini, mereka dikatakan tagha. Mestinya rendah hati, kemudian mereka sombong. Melampaui. Takabur. Alladzina taghaw fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad. Kemudian mereka melakukan pengrusakan yang banyak di atas muka bumi ini. Berbagai macam penentangan, kekufuran, kesyirikan yang mereka lakukan itu adalah fasad, kerusakan. Bagaimana akhir kisah mereka? Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Maka Allah SWT telah tuangkan kepada mereka azab yang sangat pedih. Mereka dicambuk, mereka disiksa dengan berbagai macam siksaan. Barakallahu fiikum. Ada dengan taufan, ada dengan barakallahu fiikum khasf, ada dengan suara gemuruh yang memecahkan anak-anak telinga mereka. Barakallahu fiikum. Dan berbagai macam mereka diadab dengan bala tentara Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirim kepada mereka. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu terhadap orang-orang yang berlaku maksiat ini senantiasa melihat, senantiasa mengawasi. Tidak lama mereka melakukan kejelekan itu, tidak lama mereka menentang, sementara lagi mereka akan mati. Tidak lama mereka melakukan kekejian, sebentar lagi mereka mati. Inna rabbaka labil mirsad. Diawasi terus. Barakallahu fikum. Begitu tiba waktunya, khalas. Setelah dibiarkan sesaat, mereka pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Kemudian yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, fa'mal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia-manusia ini, idza mabtalahu rabbuhu, kalau dia diberi kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dicoba dengan kekayaan, dicoba dengan tubuh sehat, barakallahu fikum, fa akramahu, Allah memberikan dan melebihkannya dari yang lain, wa na'amahu, Allah memberikan nikmat-nikmat tentunya, fa yaqulu rabbi akraman, dia pun mengatakan rabbi akraman. Dikiranya kekayaan, kesehatan yang Allah berikan kepada mereka itu karena mereka memang pantas untuk itu. Mereka mengira bahwa mereka dengan kondisi itu telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Dikiranya kalau mereka diberi keluasan rezeki, mereka sudah disayang, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki banyak atau sedikit bukan ukuran seseorang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada orang kaya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga orang kaya yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kemiskinan. Ada orang miskin sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada juga orang miskin yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la illa billah. Intinya adalah bagaimana menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda sebagai orang yang diberi kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, jalanilah kehidupan sebagaimana seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Atas rezeki yang Allah berikan, demikian juga ketika Anda ditakdirkan menjadi orang miskin, Anda menjalani kehidupan ini di dalam kondisi Anda harus bersabar. Barakallahu fikum. Dengan kondisi yang Anda jalani, dan masing-masingnya insyaallah akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Baik, kita cukup sampai sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.